Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-661 ini, didukung oleh para pemain Mogan sebagai Rabanyak, Benny sebagai Rapangsa, Chris Urspon sebagai Rakuti, Tato sebagai Ratanja, Patrick sebagai Praharsini, Sunario sebagai Aryatada, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Alas, tidak ada siapapun juga. Wah, kemana monyet jelek itu? Dia pasti sembunyi. Ayo kita cari, cari dan geledah rumah ini. Kita sudah mencarinya, mencari dan menggeledah seisi wisma, tapi dia tetap tidak ada. Cari dan geledah sekali lagi. Mungkin dia sembunyi di atas langit-langit wisma. Jangan banyak suara. Yang kita perlukan adalah tindakan. Ayo, kita periksa sekali lagi wisma ini. Tapi hati-hati, jangan sampai menimbulkan kecurigaan para prajurit itu. Ah, persetan! Sudah kepalang basah. Yang kita perlukan adalah Ratanja. Ayo, Rabanyak, kita cari. Kenapa malah bengong begitu? Ah, Rapangsa, aku khawatir. Ah, simpan saja rasa khawatirmu itu. Kita harus temukan Ratanja. Aduh! Rapangsa! Rapangsa! Hati-hati! Nanti prajurit-prajurit jaga itu berdatangan kemari. Hati-hati. Kalau mereka berdatangan kemari, bunuh saja sekalian. Tugas kita kan membunuh Ratanja, bukan prajurit-prajurit itu. Jangan banyak bicara, Rabanyak. Ayo, kita cari dan geledah seisi wisma. Siapa tahu dengan suara gaduh begini, Ratanca keluar dari persembunyiannya. Mana dia? Rapangsa dan Rapanya kecewa. Begitu mereka sampai ke Wisma Ratanca, si tabib istana itu sudah tidak ada di tempatnya. Tetapi mereka masih penasaran, sambil merusak apa saja yang ada di hadapannya. Mereka masih terus berusaha mencari dan menggeledah seisi ruang Wisma. Dari satu bilik ke bilik lain, dari satu ruang ke ruang lain, keduanya keluar masuk mencarinya. Beberapa prajurit jaga yang kebetulan memergokinya hanya bisa menatapnya bengong karena tak ada perintah apapun dari sang majikan Ratanca. Setan alas, benar-benar setan alas. Benar-benar tidak ada manusia itu. Kemana perginya monyet jelek Ratanca? Tapi kita harus tetap mencarinya sampai ketemu. Kita tanyakan pada prajurit-prajurit jaga. Lutung-lutung itu tidak tahu kemana tuannya pergi. Bukankah pertama datang tadi sudah kita tanyakan dan mereka menjawab tuannya ada di dalam. Nyatanya mana? Mungkin Ratanca keluar dan pergi dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Sehingga para prajurit jaganya tidak ada yang tahu. Setan alas, kurang ajar. Kenapa? Dia seperti tahu kalau kita mencarinya. Semakin pekat, lolong serigala tidak terdengar lagi. Sebuah kereta nampak berderak-derak melintasi malam, membelah kegelapan. Kereta itu berjalan dengan tenang, menembus kabut malam di tengah kesunyian. Seorang sais atau kusir berusia setengah tua tampak mengendalikan kereta itu dengan tenang, tanpa tahu kemana arah yang hendak ditujunya. Dan di dalam kereta, dua orang suami istri terguncang-guncang duduk saling berdekapan. Benar, dua orang penumpang kereta itu adalah Ratanca dan Praharsini istrinya. Wajah Ratanca masih menampakkan rasa was-was. Sementara Praharsini tidak tahu akan kemana suaminya membawanya pergi. kita akan mengejarnya kemana, Rapangsa? Tahah, aku sendiri masih bingung, Rabanyak. Apa tidak lebih baik kita kembali saja melapor pada Rakuti? Nyawa kita seperti telur di ujung tanduk. Tidak, Rapangsa. Rakuti pasti akan memakluminya. Memaklumi? Iya. Kalau tidak mengampuni, percuma. Kita laporkan apa adanya. Yang jelas kita sudah berusaha. Tapi kalau dia tetap saja tidak mau mengerti, bagaimana? Ya, apa boleh buat. Kita pasrah saja. Pasrah sama saja dengan menyerah. Apakah ada pilihan lain yang lebih baik? Entahlah. Sepertinya kita memang ditakdirkan jadi manusia yang tidak bisa memilih. Karena apapun yang kita pilih akan tetap sama saja. Dari zaman Gusti Ramapati sampai sekarang, kita tetap sama saja. Tidak punya peran yang berarti. Jereh! Selalu saja jadi jereh. Ah, sudahlah. Jangan mengeluh. Ayo, kita kembali saja. Tentu Rakuti sudah resah menunggu. Itulah pilihan kita. Tidak ada yang lain. Mengapa kita selalu punya pilihan yang tidak menguntungkan? Pilihan yang selalu menyudutkan. Rapangsa, tidak ada gunanya mengeluh dan terus mengeluh. Ayolah, mumpung hari belum terang, kita harus segera kembali menghadap Rakuti. Mari. Tujuan kita sebenarnya. Aku sudah lega kalau keluar dari Wisma Prarsini. Lantas, tujuan kita kemana? Prarsini, cobalah mengerti. Aku sendiri sekarang ini sedang bingung. Kemana sebenarnya tujuan yang kita tempuh? Sudahlah, Kakang. Kemanapun kau pergi dan dimanapun kau berada, Rakuti akan terus mengejarmu. Kenapa kau tidak turuti saja kata-kataku? Karena jalan yang terbaik dan paling aman cuma menghadap Gusti Pati Arya Tada. Tidak ada lain. Menghadap Gusti Pati? Iya. Kenapa tidak menghadap Gusti Pati saja? Bukankah semua itu persoalan kenegaraan, Kakang? Apakah aku harus melaporkan tentang Rakuti? Harus, Kakang. Kalau kau diam saja, sama artinya Kakang menjadi pengkhianat negara. Karena Kakang mendiamkan sesuatu yang tidak beres. Itu sama saja mendukung rencana Rakuti. Sudahlah, Kakang. Datang dan laporkanlah pada Gusti Patih sebelum segala sesuatunya terlambat. Baiklah. Baiklah, Prarsini. Kita menuju Istana Kepatihan untuk minta perlindungan sekaligus melaporkan keadaan ini. Paman, arahkan kereta ini ke Istana Kepatihan. Baik, Tuan Raja. Ya! Jadi kalian telah gagal menjalankan tugas itu. Maafkan kami, Rakuti. Kami telah berusaha sedapat mungkin. Benar, Rakuti. Ketika sampai di Wisma, Ratanca tidak ada di tempatnya. Aku dan Rabanyak masih penasaran. Kembali ku aduk-aduk seluruh isi wisma. Ruang dan bilik ku masuki satu persatu. Tetapi, ya, tetap saja Ratanca tidak kutemui. Aku heran, Rakuti. Dari mana dia sampai tahu kalau aku dan Rabanyak akan datang membunuhnya? Rakuti, dia keluar secara sembunyi-sembunyi. Setiap prajurit jaga kutanyai, mereka tidak tahu bahwa tuannya pergi. Setahu mereka, majikannya masih ada di dalam. Bahkan mereka heran ketika kukatakan bahwa Ratanca tidak ada di tempatnya. Kelinci-kelinci itu selamat rupanya. Dia masih bernasib muncul. Barangkali dia tahu, setelah Rasemi, Rawedeng dan Rayuyu, dia akan mendapat giliran. Rakuti, perlukah aku dan Rabanyak mencarinya ke seluruh kota Raja Majapahit? Iya, mencari, menangkap, dan langsung membunuhnya. Tidak. Kalian tidak akan berhasil menemukannya, menangkapnya, dan apalagi membunuhnya. Dia cukup pintar, meskipun hanya sebagai seorang tabib. Tapi otaknya cukup bekerja. Tidak seperti kalian. Maafkan kami, Rakuti. Maafkan kami, Rakuti. Dia pasti mencari perlindungan di Istana Kepatihan. Melaporkan perihalnya dan membuka semua rencana-rencanaku. Rakuti, lalu apa rencana selanjutnya? Iya, Rakuti. Apa yang harus kami kerjakan berikutnya? Diam! Kalian diam saja. Kurasa sudah saatnya aku bertindak. Sudah sampai waktunya aku harus berbuat sesuatu yang menggemparkan Majapahit. Rabangsa. Iya. Dan Rabanyak. Iya, Rakuti. Kalian tetap saja di sini, menunggu perintah selanjutnya. Baik, Rakuti. Jangan bertingkah macam-macam. Baik, Rakuti. Aku akan bicara dengan guruku untuk menghadapi langkah-langkah selanjutnya. Kalian jangan kemana-mana dulu, agar tidak menimbulkan kecurigaan yang lebih besar lagi. Baik, Rakuti. Perintah selanjutnya kami tunggu. Jadi kau dan istrimu keluar dari wisma karena menghindari kejaran Rakuti? Iya, begitulah Gusti Pati. Apakah kau yakin benar kalau Rakuti akan membunuhmu? Keyakinan saya tumbuh melihat dari serentetan pembunuhan yang terjadi. Pertama Rasemi, kedua Rawedeng, dan ketiga Rayuyu. Saya yakin akan ada keempat dan seterusnya. Apa alasanmu sampai kau begitu yakin, Ratanja? Saya tahu siapa dan bagaimana Rakuti itu. Sesuatu yang telah menjadi kehendaknya, dan jika kehendaknya itu ada yang menghalangi atau tidak setuju, pastilah akan terjadi sesuatu pada orang yang menentangnya itu. Lalu apa kehendak Rakuti pada kalian? Dia menghendaki kami semua setuju, sekaligus mendukung apa yang telah lama menjadi cita-citanya. Apa cita-citanya itu? Menjadi Raja Majapahit. Edan, Gendeng, Cakem, Blung. Mana mungkin dia bisa menjadi seperti itu, hah? Tetapi memang itulah yang saya tahu, Gusti Pati. Dan saya mohon ampun jika baru sekarang saya berani mengatakan ini semua kepada Gusti Pati. Apakah kau sudah lama tahu semua rencana itu, Ratanca? Sebenarnya sudah lama, Gusti Pati. Tetapi saya dan teman-teman tidak ada yang berani melaporkannya. Teman-teman? Siapa yang kau maksudkan itu? Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, dan Rabanya. Jadi semua pengalasan Winesuka? Iya, begitulah Gusti Pati. Semula kami kira Rakuti hanya bergurau. Tetapi demikian Rasmi datang pada kami dan membeberkan semua rencana itu. Kami semua mulai bertanya-tanya. Lalu keputusan kami pada waktu itu menemui Bapak Brahmana Ratu Kuni untuk minta nasihatnya. Bagaimana kami harus bertindak? Brahmana Ratu Kuning, pimpinan pusat pendidikan calon tanda. Benar, Gusti Pati. Lalu apa kata beliau? Menurut Rawedeng dan Rayuyu yang datang ke sana, Bapak Brahmana Ratu Kuning hanya berpesan pandai-pandailah menjaga diri dan hancurkan Rasemi dan Rakuti dengan cara mengadu domba. Lalu bagaimana hasilnya? Ya, mungkin terbunuhnya Rasemi adalah hasil dari adu domba yang dilancarkan Rawedeng dan Rayuyu. Tetapi kematian Rawedeng sendiri, saya belum jelas latar belakangnya. Iya. Bisa jadi kematian Rawedeng terjadi menyusul setelah Rasemi. Dan pembunuhan itu sendiri mungkin karena itu tadi. Seperti yang kau katakan, bahwa kalian semua tidak setuju dan tidak mendukung rencana Rakuti. Nah, sebab itulah satu persatu dipersihkan oleh Rakuti. Apakah kematian Rayuyu pun sama? Tidak jauh berbeda. Apalagi ada prajurit yang melaporkan bahwa sebelum kejadian malam itu ada dua orang datang menemui Rayuyu. Siapakah kedua orang itu, Gusti Pati? Rabanyak dan Rapangsa. Rabanyak dan Rapangsa. Kau terkejut bukan? Karena keduanya teman-temanmu sendiri. Tetapi Gusti Pati, mereka pun sebenarnya tidak setuju dengan rencana Rakuti. Bisa saja tidak setuju. Tetapi kalau seseorang sudah dihadapkan pada suatu kenyataan di mana dia harus memilih, maka pilihan terbaiklah yang pasti diambilnya. Maksud Gusti, Rabanyak dan Rapangsa takut pada Rakuti dan memilih selamat, lalu datang menyerahkan diri pada Rakuti. Hal itu tidak mustahil, bukan? Iya. Saya kira memang masuk akal. Begel Gajah Mada dan Kuda Parasuta sudah lama mengamati Rakuti. Pernah, suatu ketika Kuda Parasuta melihat Rabanyak dan Rapangsa tidak berada di wismanya karena keluar ke wisma Rakuti. Lalu tidak lama setelah itu, Rayuyu kedapatan mati keracunan di wismanya. Apakah mereka pula yang akan disuruh membunuhku, meracuniku? Iya, bisa saja itu terjadi, Ratanca. Tetapi sudahlah, sekarang kau dan istrimu sudah aman di istana kepatian ini. Jadi tidak usah takut atau khawatir. Untuk beberapa lamanya, kau boleh tinggal di sini. Terima kasih. Terima kasih, Gusti Pati. Ratanca melaporkan perihal Rakuti yang mempunyai rencana memberontak. Kabut tebal misteri telah mulai terungkap. Ratanca yang lolos dari lubang jarum untuk beberapa saat tinggal di istana kepatihan sambil menunggu situasi aman. Sementara itu, Rakuti akan membicarakan langkah-langkah berikutnya dengan Wong Agung gurunya. Nah, apa yang akan dibicarakan Rakuti pada gurunya dan bagaimana tindakan Arya Tada menghadapi Rakuti. Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.